Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita berada pada surat Al-Jathiyah. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Inna fi dhalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla, dialah yang telah menundukkan buat kalian lautan. Dialah Allahu azza wa jalla telah menundukkan lautan buat kalian. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, agar berjalan bahtera pada lautan tersebut dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Walitabtagu min fadlihi, dan agar kalian bisa mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Wal'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, dan dia Allah Azza wa Jalla telah menundukkan buat kalian segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai karunia minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu ay minallah. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmi yatafakkarun. Sesungguhnya pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Katakan wahai Rasul Allah terhadap orang-orang yang beriman, agar mereka meminta memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari perjumpaan dengan Allah. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun, hari di mana Allah akan membalas kaum sesuai dengan apa yang mereka telah perbuat. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka buat dirinya sendiri nilainya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka ni dialah menunai akibat kejelekan itu. Fa'alaiha, kemudian kepada Rabb kalian akan kalian dikembalikan. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab dan juga ilmu hukum, dan kami berikan kepada mereka kenabian, lalu kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami utamakan mereka Bani Israel di alam ini, di masanya. Wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kata Allah Azza wa Jalla, kami telah mendatangkan kepada mereka bukti-bukti dari perintah kami, maka tiadalah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Yang mendasari perselisihan mereka itu adalah baghyan bainahum, karena sikap melampaui batas di antara mereka, ay zalim. Sesungguhnya Rabb engkau lah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an fadlihi ala ibadihi wa ihsanihi ilayhim bitaskhiril bahri lisairil maraqib wa maraqib wassufuni biamrihi wa taisirihi. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang karunia-Nya atas hamba-hambanya dan kebaikannya atas mereka terhadap mereka, yaitu berbentuk Allah menundukkan lautan untuk perjalanan bahtera-bahtera, perahu-perahu dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Untuk manusia, barakallahu fikum, manfaatnya. Litabtagu min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Bi anwa'i tijarat, dengan bermagai macam bentuk perdagangan. Wal makasib, dan usaha-usaha. Menyeberangi lautan di sebelah sana ada perdagangan, atau di lautan sendiri kita bisa mencari hasil lautan, barakallahu fikum. Wala'allakum tashkurunallaha ta'ala, agar kalian bersyukur kepada Allah. Fa'innakum idha syakartumuh zadakum min ni'amihi wa athabakum ala syukrikum ajran jazila. Dan jika kalian berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya, dan Allah akan mengganjar atas kesyukuran kalian dengan pahala yang besar. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Dia Allah telah menundukkan, Dia Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai karunia dari Allah. أي مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ. Semuanya itu merupakan karunia dari Allah. Semuanya itu merupakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ingat taskhir. Allah yang menundukkan. Ya. Berarti apa yang kita lihat sekarang di hadapan kita, ada batu, ada pohon, ada tanah, ada ini, semuanya untuk manusia telah ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا شَامِلٌ لِأَجْرَامِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ini semuanya mencakup semua yang terkait dengan jurum, yaitu benda langit itu sendiri dan benda bumi itu sendiri. Allah menundukkan semuanya. Maksudnya Allah menundukkan langit yang 7 lapis. Allah menundukkan bumi yang 7 lapis. Walima auda'allahu fihima. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan pada keduanya, ay letakkan apa yang dibutuhkan oleh manusia di langit dan di bumi. Minasyamsi wal qamari wal kawakibi wasawabiti wasayyarati wa anwa'il hayawanati wa asnafil ashjari wat thamarati wa ajnasil ma'adini wa ghairi dhalik mimma huwa ma'ahu li masalihi bani Adam wa masalihi ma huwa min daruratihi. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan pada keduanya, langit dan bumi, dan di antara keduanya, matahari, kemudian bulan, bintang-bintang, di sana sawabit, ay angin, wasayyarat, mobil, berjalan dengan anteng, wa anwa'il hayawanat, berbagai macam bentuk hewan-hewan, dan berbagai macam bentuk pohon-pohon dan buah-buahan, berbagai jenis ma'adin hasil tambang, dan selainnya, dari apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan untuk kemaslahatan Bani Adam. Tidak ada. Barakallahu fikum. Kecuali untuk kebutuhan anak Adam itu sendiri. Wa masalih ma huwa min daruratihi. Dan maslahat-maslahat yang terkait dengan kebutuhan darurah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya. Tapi ingat, kalimat wasakhara, Allah tundukkan itu semua. Berarti semuanya tunduk pada kemauan dan kehendak Allah. Yang kedua, berarti Allah yang akan berbuat kepada manusia melalui apa yang diperuntukkan buat mereka. Allah menakdirkan gunung meletus, padahal sudah ditundukkan. Tanah longsor, kemudian tsunami, berbagai macam bentuk. Barakallahu fikum. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Dia yang menundukkan, maka dia yang punya hak untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Apa saja, barakallahu fikum. Sehingga jangan heran kalau ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat manusia, tiba-tiba berubah menjadi jundun min junudillah. Tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla berbuat apa saja yang dimaukan dan dikendaki oleh Allah. Kata beliau, فَهَذَا يُجِبُ عَلَيْهِمْ أَيُّبَذِّلُوا غَايَةَ جُهْدِهِمْ فِي شُكْرِ نِعْمَتِهِ وَأَنْ تَتَغَلْغَلَ أَفْكَارُهُمْ فِي تَدَبُّرِ آيَاتِهِ وَحُكْمِهِ وَحِكَمِهِ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ini semua apa yang Allah tundukkan di lautan, langit dan bumi, apa yang ada di antaranya, berkonsekuensi, menuntut, mewajibkan atas Bani Adam itu, untuk yubadzilu, mengeluarkan segala kemampuan, mengeluarkan segala kesungguh-sungguhan sampai ghayah puncak Maksudnya kita dilarang untuk menjadi orang yang malas. Barakallahu fikum. Jadi mengeluarkan segala kemampuan atau puncak kesungguh-sungguhan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga agar pikiran-pikiran mereka itu terkuras di dalam mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan ilmu-ilmu, hukum-hukum, pengetahuan-pengetahuan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Subhanallah. Ini dia. Memang benar Allah menciptakan buat manusia. Allah tundukkan semuanya buat manusia. Barakallahu fikum. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada bagiannya. Ya akhi, anda tidak bisa nelayan. Anda bisa makan hasil laut. Iya, iya. Buktinya belanja di pasar, beli ikan, ada yang pesan ke Abu Faruq. Ya kan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dibagi-bagi olehnya. Sudah ditentukan bagiannya masing-masing. Barakallahu fikum. Tidak mungkin semuanya untuk manusia berarti. Mau apa namanya, hasil tambangnya dia bisa berbuat begitu. Ini bisa undak demikian. Dibagi-bagi. Ya, ini ahli dalam ini, anda bisa mengambil manfaat dari keahliannya. Yang ini tidak bisa ini, tapi bisa di situ. Dia bisa mengeruk apa yang Allah persiapkan dari karunianya di muka bumi ini. Anda bisa ikut menikmatinya begitu seterusnya. Benar-benar diperuntukkan barakallahu fikum bagi manusia. Kata beliau, wa jumlatu dzalika an khalaqaha, anna khalqaha wa tadbiraha wa taskhiraha dalun ala nufudhi masyiatillahi wa kamali kudratihi. Kata beliau, semuanya itu, penciptaannya, pengaturannya, dan Allah menundukkannya, itu artinya memberikan arti atau menunjukkan terlaksana dan terwujudnya kehendak Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Terwujud, barakallahu fikum. Dan juga menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, atur, kemudian Allah tundukkan setelah Allah mengaturnya, setelah Allah menciptakannya, Allah Azza wa Jalla menundukkan semuanya buat manusia. Maka itu menunjukkan bahwa terlaksana kehendak Allah Azza wa Jalla dan terlaksana sebagai bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya. Kita bisa mengatur nggih, tapi terbatas. Ya. Barakallahu fikum. Punya kehendak benar. Tapi di bawah kehendak Ilahi yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa ma fiha min al-ihkam wal itqan. Apa yang terdapat pada penciptaan Allah dan pengaturan Allah dan Allah menundukkannya itu. Minal ihkami wal itqan. Ketelitian yang sangat. Ya. Dengan penuh kejituan barakallahu fikum. Wabadi'is san'ati. Dan indah ciptaannya. Wahusnil khalqati khalqati. Dan kebagusan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalun ala kamali hikmatihi wa ilmi. Ini menunjukkan atas kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Antum lihat lautan, antum berpikir, aduh, apalagi kalau melihat yang biru lautan, subhanallah, gelombangnya, antum berpikir, indahnya laut itu. Coba antum masuk ke dalamnya, tidak lagi nyebut indah-indah. Hah? Tidak mungkin antum, oh, indahnya lautan, tidak. Antum kan digoyang dengan ombak-ombak itu, tidak berpikir lagi keindahan. Tapi kalau melihat dari daratan, wah subhanallah. Gunung, barakallahu fikum, dengan kehijauan apa yang ada padanya, indah, bagus. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan ilmunya Allah Azza wa Jalla. وَمَا فِيهَا مِنَ السِّعَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكَثْرَةِ dalun ala si'ati mulkihi wa sultani. Apa yang terdapat pada langit dan bumi serta apa yang ada padanya, keluasan, kebesaran, berikut banyak, itu menunjukkan tentang keluasan kekuasaan Allah, izza kerajaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fikum. Antum menengok ke atas, antum melihat bintang-bintang. Dari arah timur ke barat, ke utara ke selatan, antum menemukan begitu banyak berjejeran. Ya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Begitu juga apa yang ada di bumi, gunung dari sekian, ada yang masih aktif, ada yang tidak, bukit-bukit, ya, sungai-sungai, semuanya. Itu menunjukkan tentang keluasan kerajaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah. Wa ma fiha min at-takhsisat wal asya'il mutadadat dalilun ala annahu al-fa'alu lima yurid. Apa yang terdapat padanya dari at-takhsisat, kekhususan-kekhususan, barakallahu fikum, ini untuk ini dia manusia begini, hewan-hewan, binatang buas, kemudian yang menjadi makanannya disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, takhsisah, kekhususan-kekhususan, dan di sana ada yang mutawadad, yang berlawanan. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Barakallahu fikum. Sedih kasihan melihat binatang itu diterkam sama, ya, apa namanya, singa, macan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Macan memang diciptakan menjadi makhluk kanibal. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kijang ditangkap. Kijang juga bisa menjadi makanan manusia. Terus apa gunanya? Apa manfaatnya? Diciptakan binatang buas itu oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itulah dia bentuk fa'alun lima yuri. Tidak akan ada satu pun dari ciptaan Allah yang keluar dari hikmah, keluar dari ilmu, kebijaksanaan, tujuan, manfaat. Tidak ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ya. Cacing bagaimana? Coba antum lihat. Ada binatang nyari cacing. Ketika muncul, ditunggu, dimakan. Barakallahu fikum. Baik di waktu malam, atau di waktu siang, atau kapan. Semuanya itu Allah. Barakallahu fikum fa'alul lima yurid. Sehingga tidak boleh kita bertanya, kok Allah menciptakan binatang buas ini, Allah ciptakan juga binatang yang enak, lezat dimakan sama kita, tapi tempatnya dekat macan, misalkan. Ya, barakallahu fikum, fa'alul lima yurid. Allahu Azza wa Jalla berbuat apa yang dia kehendaki. Wa ma fiha minal manafi wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan apa yang terdapat padanya dari manfaat-manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan agama, dunia dan agama. Ya diniyah, agama dan dunia. Dalilun, itu sebagai bukti ala si'ati rahmatihi, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang hebat membangun. Kehebatannya dipergunakan oleh muslimin untuk membangun masjid. Untuk mereka sholat, menjaga agamanya di dalam masjid. Bisa belajar, bisa muraja'ah, Al-Quran, dan seterusnya. Masalih diniyah barakallahu fikum. Itu dalil. Ala si'ati rahmatihi. Atas luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Loh. Ini kan buatannya orang kafir loh. Ya misalkan. Ya keramik ini. Ya mungkin diimpor dari Cina atau dari mana. Pedagangnya orang Cina. Begitulah rahmatnya Allah. Ya. Inna rahmatu wasiat kulla syai. Ditafsirkan mencakup segala sesuatu. Orang kafir juga mendapatkan hal itu bagian dari rahmat yang berarti kehidupan di dunia barakallahu fikum. Mereka dapat. Ya. Allah atur sedemikian rupa simbiosis mutualisme. Apa begitu ya? Hah? Yang saling menguntungkan apa namanya Pak Wadi? Kok lupa-lupa ingat ya apa? Mata rantai. Itu apa namanya Pak Abdul Hafid? Itu. Ya saling menguntungkan. Ya. Binatang diuntungkan oleh manusia. Loh, iya. Coba lihat nyamuk. Wong, wong, wong, wong, wong, wong. Nyantol nanti. Iya, nyedot darah terbang. Oh, ternyata ada jual, apa namanya, jual untuk obat nyamuk, diuntungkan yang, auton, atau yang sejenisnya. Begitu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir diuntungkan oleh keberadaan orang Islam. Semen antum beli di siapa? Paling-paling orang Cina. Berapa sih orang Islam yang jualan barakallahu fikum bahan-bahan bangunan sedikit? Iya. Yeah. Begitu juga yang lain terus demikian sebagai bentuk luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa syumuli fadlihi wa ihsanihi wa badhi'i lutfihi wa birrihi. Dan luasnya karunia, kebaikan, dan keindahan, kelembutan Allah dan kebaikannya. Semuanya dapat. Coba antum, kalau sekiranya Allah mendahulukan murkanya dari rahmatnya. Antum lihat, ketika ada orang minum, misalkan minum apa, bir, langsung tewas di tempat. Mau ini, disetop oleh Allah, tidak bisa bergerak misalkan. Ya, barakallahu fikum. Tapi kan rahmat murnya Allah Azza wa Jalla mendahului murkanya. Walaupun dia sudah memberikan segala-galanya buat manusia ini apa yang dibutuhkan. Dimaksiati. Dengan maksiat yang paling terbesar syirik kepada Allah. Masih diberikan makan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan hidup. Diberikan untuk menikmati barakah. Padahal itu adalah kezaliman yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan. Diberikan barakallahu fikum. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku, kata Allah Azza wa Jalla. Diberikan peluang bagi yang bermaksiat dengan dosa besar ini untuk bisa kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluasan karunia, keluasan kebaikan, dan keindahan, kelembutannya dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau. Terakhir beliau kemudian menyimpulkan. Itu demikian kehidupan ini. Wa kullu dhalika dalun. Ala anna wahdahu al-ma'luhu al-ma'budu alladhi la tanbaghi al-ibadatu wadh-dhullu wal-mahabbatu illa lahu wa anna rusulahu sadiqun fi ma ja'u bihi fahadhihi adillatun aqliyatun wadhihatun la taqbalu raiban wala syakka. Kata beliau, semuanya ini menunjukkan bahwa dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang harus diibadahi. Tidak pantas ibadah perendahan diri, kecintaan kecuali milik Allah Azza wa Jalla dan Rasul utusan-utusannya, mereka orang-orang jujur terhadap apa yang mereka bawa. Ini merupakan bukti dalil akal yang terang, tidak akan menerima keraguan padanya. Jelas barakallahu fikum. Ya, untuk menyimpulkan Allah Azza wa Jalla adalah zat satu-satunya yang diibadahi dengan dalil akal cukup. Cukup sesungguhnya barakallahu fikum. Ya. Berarti orang yang hebat pintar itu orang yang bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau apa yang dia nikmati, apa yang dia lihat, apa yang terwujud di hadapannya, itu semuanya berarti menunjukkan ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang mengawasinya, ada yang menundukkannya dengan segala yang disaksikan. Tidak usahlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa yang dilihat di alam ini, akalnya kalau benar-benar sehat akan menyimpulkan demikian. Ini orang yang pintar. Iya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa orang yang belajar agama, orang yang mengkaji dan mendalami, orang yang beribadah hanya kepada Allah, membersihkan diri dari kesyirikan kecil ataupun besar, itu adalah orang-orang pintar. Berarti kita mencetak ma'had-ma'had ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, mencetak generasi-generasi yang pintar, yang aqil, alim barakallahu fikum tentang kehidupan dunia. Ya akhi, kan perlu dikaji itu apa namanya serangga ini. Aduh. Barakallahu fikum. Anda mengkaji serangga, akhirnya Anda menyimpulkan apa? Oh, begini. Loh, enggak ada kesimpulan kalau yang menciptakan serangga ini adalah di atas segala-galanya. Berarti Anda masih bodoh ya, akhi. Ada orang pintar, wah ini enggak. Coba harus sampai terakhir apa yang dia simpulkan. Kalau ternyata tidak ada kesimpulan terkait dengan sang pencipta makhluk ini yang punya hak mutlak untuk diibadahi, untuk disyukuri nikmat-nikmatnya, oh Anda masih bodoh ya akhi. Kalau cuma hanya mengetahui sebatas dunia saja, namun tidak mengerti tugas barakallahu fikum di hadapan yang menciptakan itu semua untuk manusia, berarti masih bodoh. Ya tapi kan istilahnya keren, oh ini orang pintar. Ini spesialis ini spesialis kanguru, ini spesialis kuda, ini spesialis. Yang pintar itu adalah yang mengerti tugas hidupnya di muka bumi ini. Lalu dia perbaiki, lalu dia benahi sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang cerdas. orang-orang yang pintar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, oleh karena itu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan al-aqil, orang yang pintar berakal itu bukan orang yang hanya mengerti kebaikan dan kejelekan, bukan. Tetapi orang yang mengerti kebaikan dia amalkan, orang yang mengerti kejelekan dia jauhi. Ini namanya aqil. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.